dibuka bibir mulutnya, ya, karena ini merupakan ketentuan mengucapkan huruf yang berfathah. Ya, jadi apa? Mulutnya dibuka. Safa'a, safa'a, safa'a, safa'a, dha'afa, dha'afa, dha'afa, dha'afa, dha'afa. Semua huruf kecuali nun dan mim atau bacaan yang berdengung itu tidak boleh dikeluarkan dari apa? Dari pangkal hidung atau dari khayshum. Ini catatan. Jadi yang masih membaca dengan bacaan yang berdengung atau dalam bahasa Jawanya bindeng, maka ini segera diperbaiki. Ya. Kalau baca seperti ini, ma'afa, ya, ma'afa, ini masuk ke hidung. Mi'afa, ini masuk ke hidung. Sehingga diperbaiki. Mumpung kita masih belajar dari awal atau masih mengulangi kembali, menata kembali. Nah, ini perlu diperbaiki dari awal. Ya. Bagi yang hadir di masjid kita di sini ataupun para pendengar yang menyimak pelajaran ini di tempatnya masing-masing. Dilanjutkan. Bazagho. Bazagho. بزاغ ظفر ظفر ظفر ظفر. Kita baca bersama-sama, antum baca bersama-sama dan juga yang ada di rumah kita baca syaghafa, ya. Nah gitu, antum baca sendiri. Ya. Syaghafa, ayo. Syaghafa. Syaghafa. Syaghafa. Atasa. Atasa. Atasa. Sofa'an. Sofa'an. Sofa'an. Sofa'an. Sofa'an. Wo, ya, wo, ya, suaranya dinaikkan ke arah langit-langit. Ya, wo, ya. Kita lanjutkan. Qama, kala, hana, ya, wa dengan wawu dibaca dengan menghimpun bibir ke depan. Wa, wa. Jangan sekedar ini. Wa, ya. Tapi bibir dimajukan ke depan. Wa, wa. Kahala, kahala. Ha, coba. Ha. Ha. Ha. Ya. Ha. Ha. Ada nafas dan suara yang mengalir. Kahala. Kahala, kahala, kahala, kahala. Qawama, ko, huruf yang berfathah tidak perlu untuk memajukan bibir ke depan. Ya. Qawama, qawama. Qawama, qawama, qawama, qawama, amana, amana, amana, amana, amana, أمانا لقيا لقيا لقاء أدم كتاب ya untuk dhamma sekali lagi bibirnya dihimpun ke depan kitabu kitabu ya gitu sababa sababa jahada jahada asasu asasu faraha faraha fa fa faraha ذانك دخان خ خ دخان لبدا لبدا د bukan د ya لبدا زادك أراد شطط ض ت ت ya kalau ت kita mengucapkannya tanpa bisa menggelembungkan tanpa menggelembungkan ya bibir kita apa pipi kita maka ط ketika ط pipi kita enggak usah gelembung. Coba ta ta bo bo dan ta bo dan gitu ya. Jangan coba sekarang lagi. Ta ta sekarang tebalkan ujung lidah. Bo bo ta bo bibirnya enggak usah maju. Ta Bo, ya, enggak usah bibirnya maju, ya. Kayak ta, mengucapkannya. Ta, ta, bo, nah, ya. Lidahnya yang terangkat dan suaranya diarahkan ke langit-langit. Shalobo, shalobo. ساعة ساعة رشاد رشاد عفوا رشاد رشاد قصص ضمير عظام ضمعا غافلي أفاق رهق كظيم ضي ضي ذا ذي ظ ظ ضي كظيم jangan sampai huruf-huruf yang berdekatan dengan huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la ya sifat isti'la sudah tahu ya sifat yang membuat huruf itu tebal di situ ada ka kemudian ada wo maka ketika mengucapkan wo ketika mengucapkan ka maka dalam posisi lidahnya itu turun atau tipis bacanya bukan jangan sampai ka'limi itu ya ketika membaca ka suaranya terbawa ke arah dha ya. Seperti ini contohnya kawimi ini enggak tepat yang benar adalah kawimi kanya tetap ka lidahnya turun enggak boleh kawimi gitu ya bisa difahami sampai sini kita baca kawimi

Asa. Bogo. Bogo. Sa'a. Lawa. Syawa. Sawa. Wama qala. Iza hawa. Ala ma yara. Wama hada. Fama ra'a. Kita lanjutkan. Sahal insyaAllah. Tinggal kita melihat apabila ada huruf seperti ya di akhir. Ya, di akhir kata atau di akhir kalimat, maka itu memanjangkan. Dan biasanya, biasanya dikasih tanda alif kecil ya di atasnya. Alif kecil ya. Alif juga diisyaratkan dalam bentuk kecil setelah fathah. Jadi masih melanjutkan pelajaran yang di atas tadi ya, atau pelajaran sebelumnya. Biasanya di atas alif maksurah itu ada alif yang kecil. Kita baca wa madha. Wa madha. Wa madha. Wa asa. Wa asa. Soalnya jangan maju bibirnya. Wa wa asa. So. So. Masya Allah, sudah bisa semua. Wa asa. Furada. Banaha. Tashabaha. قيامة كلالة فواحش فواحش ضمة ماجي ببرنيا بيساكن فواحش فواحش مشارق مشارق تقاتل ضعافا ضعافا فآوى ونادى إناثا سماوات بِآيَاتِ بِآيَاتِ ذَلِكُمُ ذَلِكُمُ فَاحِشَةَ فَاحِشَةَ قَانِتَاتُ قَانِتَاتُ حَافِظَاتُ حَافِظَاتُ حَافِظَاتُ حَافِظَاتُ Ya, keluarkan hurufnya dari makhrajnya. Dari makhrajnya. Hafizatu. Hafizatu. Tu. Maju bibirnya. Tu. Hafizatu. Hafizatu. Lanjutkan. Wanadahuma. Wanadahuma. Nahakuma. بركات بركات بركات بركات ya. Kita lanjutkan ad-dars ya, pelajaran yang ke-41. Mat-tabi'i pada kasrah. Kasrah diikuti ya, ya sukun ya. Kita baca sisi sisi yaitu kasrah, masih ingat ketentuannya, yaitu dengan menurunkan rahang ke bawah dan sedikit mariknya ke belakang, kemudian tengah lidahnya terangkat sedikit. Sisi, sisi, ya, hati-hati, jangan sama. Sisi, sisi, zizi, zizi, ya, berbeda kan? Zizi, zizi, jangan w, w, w, ya, harus i, harus i jadi i, ya, zizi. Wewe ini apa? Rahangnya belum turun ke bawah, kurang. Wewe kurang untuk menurunkan, ya. Wewe i coba. I. I. Maka we antum bawa ke suara i tadi. I. I. I. We. Gitu caranya. I-nya antum seberapa coba? I. I. I. I yang normal, I yang normal, I. I, gitu ya. Maka wo itu antum bawa ke i tadi suara i. I, I. Wi. Wi. I. I. Wi. Wi. Kalau kurang maka jadi e. I, w, gitu ya. Kurang karena kurang. I, wi, coba. I, wi. Ya gitu. Wii wii, ti ti, kemudian pi pi, wii, pi, i, pi, coba i, po, antum pasang dalam posisi baca po, po, i, po, pi. I, pi, pi, pi, jangan tui tui, jangan tui tui. Itu kalau tui tui berarti bibirnya sempat ketemu. Tui tui. Apalagi pi pi. Kita baca. Kana azabi. Kana azabi. Yarisuha ibadi. Yarisuha ibadi. Wakadhalika nuri. Wakadhalika nuri. Kafnya didisiskan. Wakadhalika nuri. Khafa maqami. Khafa maqami. Ayati wa rusuli. Ayati wa rusuli. Jadi dipanjangkan ya. Ayati wa rusuli. Ayati wa rusuli. Jadi ya. Ukurannya seperti itu. Ya. Tidak tepat kalau terlalu dipanjang-panjangkan seperti ini contohnya. Ayati wa rusuli. Itu kepanjangan. Ayati wa rusuli. Ayati wa rusuli. Azabi wa nuzuri. وهذا صراطي وهذا صراطي وهذا صراطي وهذا صراطي بما غفر لي بما غفر لي بكتابي هذا nadanya enggak apa-apa,